sadari hadirmu tumbuhkan lagi segores cinta bersemi. Tanpa pernah aku sadari, kau datang tepat saat ku mencari satu kehangatan untuk ku berbagi. Dan saat dimana kau ada di sini, saat yang selalu dan selalu ku nanti. Tapi belumlah saatnya tuh ku janjikan semua, hanya dapat ku jaga semua rasa yang ada. Bila telah tiba saatnya kita akan bersama, cukuplah waktu yang berbicara. Sadari kau datang tepat saat ku mencari satu kehangatan. Oh, untuk ku berbagi. Dan saat dimana kau ada di sini, sedang selalu dan selalu.